menyusuri jalan pikirmu, tak dapat ku mengerti hingga saat ini. Mengikuti arah hidupmu seperti ku melawan diriku sendiri, seperti ku melawan arahku sendiri. Sungguh ku tak mengerti apa yang kau rasakan, hingga seakan semua tadi akan semua dari sini.